Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Babu bayani syai'in min anwa'is sihir. Ada beberapa hadis yang harus dibaca dari hafalan antum. Siapa yang sudah siap? Kelas 1 bisa enggak? Qala al-Imam Ahmad hadatsana Muhammad bin Ja'far. Qala hadatsana Auf Hayyan ibn al-Ala. Nah, ini thariqahnya ahlul hadis di dalam menyampaikan hadis. Menyebutkan riwayat itu disertai dengan rijalus sanad. Nah, al-isnadu min ad-din, sanad itu termasuk dari agama. Termasuk dari agama. Sebelumnya mereka tidak menyebutkan sanad. Walamma waqa'atil fitnah, ketika sudah terjadi fitnah, banyak bid'ah, kata para ulama, semulana rijalakum, sebutkan nama-nama rijal kalian, rijal hadis kalian. Jika itu dari ahli sunnah maka mereka ambil, jika itu dari ahli bid'ah maka mereka tolak hadis itu. Walau la isnad laqala ma qal, kalau bukan karena isnad laqala, tentu akan mengatakan man qala ma syaa, orang yang mengucapkan suatu ucapan apa yang dikehendakinya, seenak perutnya. Tapi dengan isnad terjaga agama ini dari hawa nafsu dan bid'ah. Karena yang diucapkan harus ada sumbernya. Dari mana kamu mendapatkan ucapan itu? Nah, jadi kita telah mempelajari macam-macam sihir, diantaranya, ya, diantara tanda-tanda sihir itu mereka menggaris-garis di tanah, nah, atau dengan melepas menghardik burung, taib. Juga mempelajari bagian dari salah satu cabang dari cabang-cabang ilmu perbintangan, itu semua sihir. Ya. Apalagi tukang sihir biasanya mengikat, membuat ikatan dari tali yang kita kenal dengan istilah buhul, media-media sihir berupa tali yang diikat lalu ditiup. Nah, dengan disertai sedikit air ludah. Nah, termasuk juga namimah, ngadu domba, disamakan dengan sihir. Dan juga al-bayan, penjelasan, penyampaian penjelasan. Nah, qala fihi masail al-ula, Kita baca masail. Belum dibaca ya? Belum. Masalah yang pertama, anal iyafata wattarqa wattiyarata minal jibti. Bahwa al iyafa wattarqa wattiyara minal jibti, yani termasuk dari sihir ya, karena ucapan Umar menafsirkan al jibti dengan as-sihir. Asalnya yang kedua, tafsirul iyafati wattarqi. Makna iyafah dan tarqi, al iyafah menghardik burung, melepas burung. Kemudian dari arah terbangnya bisa menebak nasib dengan itu, atau at-tarqu menggaris garis di tanah. Dengan garis-garis itu mereka menebak hal-hal yang sifatnya ghaib. Ats-tsalitsah. Nah, sebelum kita lanjut ats-tsalitsah, anda teringat ya, seperti juga orang yang membaca garis tangan, dia tidak menggaris di tanah, tapi dia membaca garis tangan. Sini garis tangan, nanti kamu jodohnya begini, jodohnya begitu. Ya, yang dibaca garis tangannya. Nah, termasuk juga itu. Yang ketiga, anna ilman nujumi nau'un minasihir, bahwa ilmu perbintangan dalam istilah orang zaman sekarang astronomi, ya kan? Nau'un minasihir termasuk jenis sihir. Ilmu perbintangan yang bagaimana? Ilmu perbintangan yang sifatnya taksir. Karena terbagi menjadi dua, sebagaimana telah lewat penjelasannya. Nah, yang meyakini adanya pengaruh bintang-bintang terhadap kejadian di muka bumi, baik kejadian itu sifatnya umum mencakup orang banyak, atau sifatnya khusus dikaitkan dengan nasib salah satu, ya, salah seorang manusia. Nah, adapun ilmu tasyir yang mengaitkan peredaran bintang-bintang untuk mengetahui tempat dan waktu, maka tidak termasuk. Ya, mengetahui arah misalkan, atau mengetahui musim-musim tertentu, itu tidak termasuk. Nah, yang termasuk adalah mengaitkan peredaran bintang-bintang itu dengan kejadian di muka bumi, yang kini bintang itu berpengaruh seperti gerhana yang terjadi. Diyakini ada seorang besar yang mati, atau ada seorang besar yang baru lahir pada malam gerhana, nama anaknya dikasih gerhana. Nah, ini tidak ada kaitannya. Ya, yang sudah disebutkan, yang termasuk pula apa? Meramalkan nasib melalui bintang-bintang zodiak. Ada 12 bintang zodiak yang diyakini oleh mereka. Nah, yang keempat, annal uqad kan dal uqada semestinya di fathah itu dalnya ya. Dalnya diperbaiki harokatnya, diganti dengan harokat fathah. Isim dari anna mansub alamatun nasbihi al-fathah. Anna al-uqada ma'an nafsi min dalik, bahwa al-uqad ya, tali yang disimpul, yang diikat serta dengan tiupan termasuk sihir, termasuk cara-cara tukang sihir dalam melancarkan sihirnya. Al-khamisah yang kelima, annan namimata min dalik, bahwa namimah termasuk sihir. Kenapa? Karena menyamai sihir dalam hal apa? Membuat at-tafriq, membuat perpecahan tengah-tengah manusia, merusak hubungan, merusak hubungan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat. Sihir demikian, namimah juga sama. As-sadisah yang keenam, yang terakhir, anna min dhalika ba'dal fasahah, bahwa termasuk dari sihir sebagian al-fasahah, kefasihan di dalam memberikan penjelasan, kefasihan dalam menyampaikan penjelasan. Tentu yang dimaksud adalah penjelasan yang memutarbalikkan fakta yang hak digambarkan oleh dia dengan penjelasannya, dengan cara berbicara dia yang fasih, dengan intonasi dia yang bagus ya. Orang menyangka kebatilan itu sebuah kebenaran, itu sihir termasuk ya, pengaruh sihir, karena atau sama, nah sama dengan pengaruh sihir. Orang yang terkena sihir menganggap yang baik buruk dan menganggap yang buruk baik. Demikianlah pengaruh sebagian penjelasan yang disertai dengan gaya bicara yang fasih. Nah, jadi li ibtalil haq au li ihqaqil batil, li ibtalil haq au li ihqaqil batil. Adapun dalam rangka penjelasan dalam rangka menguatkan al-haq, maka itu tidak termasuk, bahkan itu terpuji. Nah, selesai masail. Kita baca keterangan Imam Sa'di rahimahullah dalam Al-Qawlu Sadid. Beliau menggabungkan bab yang ke-21 dan yang ke-22. Qala babu sihri wa bayani syair min anwa'is sihir. Bab penjelasan tentang hukum sihir dan penjelasan macam-macam sihir. Qala rahimahullah, wajhu idkhali sihri, sisi dimasukkannya sihir fi abwabi tauhid, pada pembahasan tauhid, pada bab-bab tauhid. Anna katiran min aqsamihi, bahwa banyak dari jenis-jenisnya ya, jadi tidak semuanya juga. Karena ada jenis sihir yang berupa aqaqir ya. Nah, berupa apa? Obat-obatan ya, itu tidak termasuk, berupa obat-obatan, ramuan, dengan ramuan dia menyihir, tidak termasuk syirik, tidak termasuk syirik. Nah, jadi tidak semua, tapi banyak ya kan. Akhrajaish al-adwiyah wal-aqaqir, tidak masuk di dalamnya obat-obatan dan ramuan-ramuan. Banyak dari jenis-jenis sihir yang tidak terjadi kecuali dengan kesyirikan. Wa tawassuli bil arwahis syaitaniyah, tidak terjadi kecuali dengan meminta tolong kepada roh-roh setan. Arwah-arwah setan. Ya, arwah-arwah yang jahat. Jadi jangan disangka arwah di sini arwah manusia, bukan. Jadi makna arwah di sini adalah jin. Jin-jin yang setan. Setan dari kalangan jin. Karena jin itu ada yang muslim, ada yang setan, ada yang kafir. Jadi meminta tolongnya kepada setan-setan dari kalangan jin. Berarti kalau minta tolong sama jin muslim, gimana hukumnya? Hah? Boleh enggak itu? Karena yang dimaksud arwah syaitonnya di sini apa? Jin-jin ya, kafir. Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tiga pembagian manusia di dalam memanfaatkan bantuan jin. Boleh ditulis sebagai faedah. Nah, dalam kitab Al-Qaul Al-Mufid beliau mengatakan qad zakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah anna istikhdamal insu taib anna istikhdamal insi lil jinni lahu salatu halat. Jadi beliau menukil dari Syekhul Islam ya, bahwa memanfaatkan bantuan manusia, memanfaatkan bantuan jin terbagi menjadi tiga keadaan. Karena yang pertama an yastakhlimahum fi ta'atillah, memanfaatkan mereka dalam ketaatan kepada Allah, seperti menjadikannya sebagai naib dalam menyampaikan syariat, menjadikannya sebagai wakil dalam menyampaikan dakwah syariat. Nah, ya, hal ini pernah terjadi pada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ada jin yang mendengar Al-Quran dari Nabi, kemudian setelah itu dia pergi menemui kaumnya dan mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Idza kana lahu sahibun minal jin, jika dia memiliki sahib dari kalangan jin, mukmin, jin itu mengambil ilmu darinya. Ya, setelah itu jin menyampaikan syariat itu, ilmu itu kepada teman-temannya sebangsa jin. Nah, di zaman kita yang pernah mengalami ini Syekh Ibnu Baz rahimahullah ya, sebagaimana dikisahkan oleh murid-murid beliau. Nah, di tengah majelis beliau minta uzur, kemudian pergi ke salah satu tiang dari tiang-tiang masjid. Beliau duduk sendirian di situ. menurut pandangan orang, tapi di situ ada jin. Ya. Nah, saya sedang mengambil ilmu dari beliau. Alaihi rahmatullah. Al-halatu tsaniyah, yang kedua, an yastakhdimahum fi umuri mubahah. Memanfaatkan mereka dalam perkara-perkara yang sifatnya mubah. Tapi dengan syarat, ada syaratnya. Bisyarti an takuna al-wasilatu mubah, dengan syarat wasilahnya juga mubah. Jadi jika wasilahnya mubah, maka mubah. Jika wasilahnya haram, maka haram. Seperti misalnya, lakukan al-jinni la yusa'iduhu fi umurihi illa idza dzabaha lahu. Ini tentu wasilahnya haram. Jin tidak mau membantunya dalam urusannya kecuali jika dia menyembelih untuknya atau sujud kepadanya. Ini tentu tidak boleh karena wasilahnya haram. Paham? Dikisahkan bahwa Umar radhiyallahu an pernah terlambat datang dari safarnya. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari risau kenapa beliau terlambat radhiyallahu an. Lalu orang-orang mengatakan kepada Abu Musa, ada seorang wanita dari penduduk Madinah ini, laha sahibun minal jin, punya sahib, teman dari bangsa jin. Falau amartaha antursila sahibaha libahti an Umar. Kalau seandainya engkau, wahai Abu Musa, memerintahkan wanita tadi agar dia mengutus sahibnya untuk mencari Umar, dan perkaranya mubah kan? Nah, fafa'alah, dia pun melakukannya. Fadhahabal jinniyu summa roja'ah. Lalu pergilah jin itu, kemudian tidak lama datang kembali. Faqala inna amirul mu'minin laysa bihi ba'sun. Amirul mu'minin tidak mengapa, yakni tidak ada apa-apa yang menimpanya. Belum tidak apa-apa. Nah, bahwa yasummu ibilah sadaqah fil makanil fulani. Dia sedang mengurus unta sedekah di tempat ini. Ini istikhdam dalam perkara yang mubah. Nah, Syekhul Islam menyebutkan itu kisah Abu Musa mencari Umar radhiyallahu anhu yang terlambat datang dari safar menggunakan bantuan jin. Zaman dulu belum ada HP. Antum di mana? Belum datang. Ada masalah? Atau di chat ya kan? Chatting. Atau sekarang lebih canggih lagi, video call. Antum di mana? Belum ada. Ada jin yang bisa diutus, coba cari Umar. Minta tolong. Amrin mubah, perkara mubah. Perkara yang ketiga, yastakhdimahum fi umurin muharramah. Memanfaatkan mereka dalam hal-hal yang haram. Kana bi amwalin nas terwi'ihim, seperti mengambil harta manusia, mencuri harta manusia dan semisal itu. Fahadha muharram. Ya, biasa kita dengar apa? Tuyul. Tiba-tiba uangnya hilang. Jangan-jangan ada tuyul di sini. Antum jangan jadi tuyul ya. Suka mengambil uang temannya. Temannya lapor, apa Ustaz, dompet saya sama isinya hilang. Tidak lama dicari, yang ketemu hanya dompet saja, uangnya sudah ludes. Ini kalau gini berakhlak tuyul ini kalau seperti ini. Lausan. Ya, jadi itu dalam uruf kita di Indonesia mereka membahasakan dengan bahasa tuyul. Yang jelas itu jin dimanfaatkan untuk sesuatu yang haram. Adapun benar apakah tuyul itu penampakannya botak, licin kepalanya kan licin itu. Kemudian nggak pakai baju cuma pakai celana. Wallahu a'lam. Anda nggak pernah lihat langsung. Anda pernah lihat nggak? Yang jelas itu jin dipakai untuk mencuri harta manusia. Atau istilah yang lain dengan bentuk yang lain, babi, babi, babi ngepet. Ya. Jadi jangan ada yang berakhlak babi ngepet. Ya. Bertobatlah wahai manusia. Ah, yang masih suka mengambil barang temannya, uangkah, makanankah? Ya, Allah Musa. Jadi itu apa namanya muskilah ya, permasalahan, problem yang hampir ada di setiap lembaga-lembaga pendidikan seperti ma'had ya, asrama. Bukan hanya kita, di mana-mana terjadi. Ya, jangankan di sini, di Yaman juga. Bukan cuma di sini, di Yaman. Anak pernah jadi korban. HP hilang kecuri, ada yang berakhlak tuyul. Ya kan? Makanya tuh harus hati-hati jaga barangnya. Namanya lembaga yang di situ banyak orang, asrama. Kita nggak tahu kan setiap orang itu. Nah, dijaga barangnya, jangan disimpan sembarangan. Kalau hilang, la yalumanna illa nafsa, jangan menyalahkan kecuali dirinya. Karena dia sendiri ya. Hah? Tidak hati-hati menjaga barangnya. Jadi itu tiga. Nah, yang ketiga ini jelas haram ya. Kemudian jika wasilahnya syirik maka naik menjadi dosa besar, bahkan dosa paling besar yaitu kesyirikan. Jika dia mempersyaratkan syarat-syarat tertentu, nanti saya membantu kamu, saya membuat kamu kaya, tapi kamu harus melakukan ini dan itu. Sholat menghadap arah timur, kamu akan kaya. Dilakukan sama dia. Ya, ada istilah panter. Nah, pesugihan kalau di daerah kita di sini ya Pak Panter. Nah, lonsa. Barakallahu fikum. Ini setelah pembahasan ilmiah ya. Ini pembahasan ilmiah, adapun prakteknya jangan kemudian antum bilang, oh, saya mau cari sahib jin, sir. Bisa membantu saya dalam banyak urusan, dalam perkara mubah. Nah, itu beda lagi kalau prakteknya ya. Ini pembahasan ilmiah yang kita sampaikan sebagaimana yang dinukil dari para ulama. Barakallahu fiikum. Kita lanjutkan. Belum masuk ya? Tiga berapa? 30? Hah? Apa? 2 menit lagi? 1 menit lagi? Sempat bernafas. Kita baca satu baris, satu menit satu baris. Sampai di mana tadi? Jadi banyak dari jenis-jenis syirik itu tidak terjadi kecuali kesyirikan dan meminta tolong dengan jin-jin kafir. Nah itu. Nah, baik. Ila maqasidi as-sahir. Ya. Nah. At-tawassul bil arwah syaitaniyati ila maqasidis sahir. Itu komanya salah, mestinya enggak ada koma itu. Tawassul kepada, tawassul minta tolong dengan jin-jin yang kafir agar sampai kepada maksud tukang sihir. Fala yatimu lil abdi, maka tidak sempurna bagi seorang hamba tauhidun, tauhidnya, hatta yada'a sihrah, sampai dia meninggalkan sihir, kullahu, semuanya. Ya, semuanya. Apakah itu yang menggunakan bantuan jin ataukah dengan obat-obatan dan ramuan-ramuan? Semuanya. Qalilahu wa katsirahu, sedikit maupun banyak, semua harus ditinggalkan karena itu akan mengurangi tauhid. Kita baca yang tersisa ya, kita usahakan selesai ini. Qala wa li hadza, dan karena inilah, qarranahu syari'u bisyirki, syariat menggandengkan sihir dengan syirik, yaitu sebabnya. Di mana digandengkan? Ingat hadisnya? Ijtanibu as-saba'ah al-mubiqat. Apa yang pertama? Syirik. Yang kedua? Sihir. Digandengkan dalam hadis itu. Sebabnya apa? Karena itu tadi. Tidak terjadi kecuali dengan syirik. Fasihru maka sihir yadkhulu fi as-syirki min jihatain. Sihir masuk dalam kategori syirik dari dua sisi. Yang pertama, min jihati ma fihi min istikhdami syayatini, dari sisi tinjauan, ya, dari sisi ma fihi, alladhi fihi, di dalamnya, berupa meminta bantuan setan-setan. Nah, sudah kita sampaikan tadi, ya, penjelasan Al-Utsaimin yang beliau nukil dari Syekhul Islam. Ya, meminta bantuan jin terbagi menjadi tiga. Ini yang bagian terakhir tadi. Meminta bantuan setan-setan, wa minat ta'alluq bihim, dan juga sebabkan karena ada bentuk ta'alluq, ya, bergantung dengan mereka. Jadi hatinya itu selalu tergantung dengan jin-jin kafir itu. Nah, sedikit-sedikit manggil temannya, ya, untuk melakukan misi jahatnya, ya kan? Untuk melakukan, ya, sihirnya. Nah, bergantung dia kepadanya, ketergantungan. Warubama taqarraba ilaihim, dan terkadang dia mendekatkan diri kepada setan-setan itu, bima yuhibbuna, dengan sesuatu yang dicintainya. Apa biasanya dicintai setan? Warna hitam, ya kan? Al-kalbul aswad syaitan. Anjing hitam itu setan. Anjing hitam itu setan. Kenapa dikatakan setan oleh Nabi? Karena setan itu suka yang warna hitam. Hanya kalau kita mendengar ada orang yang pergi ke dukun, biasanya syaratnya apa? Ayam kampung hitam, semuanya hitam. Jambulnya juga hitam. Cakarnya semuanya hitam. Ya, itu bima yuhibbuna, dan sesuatu mereka cintai. Apalagi yang disuka, kepala sapi, telur. Nggak tahu di sini kok pakainya, ada sebagian yang pakai ini pisang. Pisang disimpan di sana. Selera jinnya rendah. Cuma pisang. Skin, ya. Tapi walaupun pisang itu teranggap syirik. Jangankan pisang, dzubab, kita sudah lewati, kan? seekor lalat saja yang dipersembahkan. Jadi bukan dilihat dari besar tidaknya persembahan itu, tapi dari niat orang yang mempersembahkan itu. Dia telah menghambakan diri kepada jin itu. Ya. Allahu musta'an. Enggak tahu pisangnya sudah tumbuh kah? La ilaha illallah. Yaqumu bi khidmatihi wa matlubihi. Agar setan-setan itu menjalankan ya permintaan-permintaannya, agar setan-setan itu bisa melayani permintaan-permintaannya, berkhidmat kepada tukang-tukang sihir itu. Jadi ada timbal balik ya, ada timbal balik. Biasanya kita mendengar istilah apa? Tumbal. Siapa mau dijadikan tumbal? Takut semua orang kan? Nah, ada tumbalnya. Ya. Ada timbal baliknya. Wa min jihati taib. Ini sisi yang pertama, karena meminta tolong kepada jin. Ya. Sisi yang kedua, kenapa masuk dalam kategori syirik? Min jihati ma fihi min da'wa ilm bil ghaib. Dari sisi di dalamnya ada dakwah, ya, pengakuan mengetahui perkara yang gaib. Wa da'wa musyarakatillahi fi ilmihi. Pengakuan berserikat dengan Allah dalam ilmunya. Wa suluki turukil mufdiyati ila dalik, dan menempuh jalan-jalan yang mengantarkan kepada itu. Wa dalika min syu'abi syirki wal kufri, dan menempuh jalan-jalan yang mengantarkan kepada itu termasuk ya cabang-cabang kesyirikan dan kekufuran. Nah, mempelajari ilmu-ilmu gaib, mempelajari ilmu-ilmu yang bisa mengetahui perkara gaib. Nah, itu cabang-cabang syirikan. Kalau sudah mengaku mengetahui perkara gaib, nah itu sudah kufur. Wa fihi aidan, dan di dalamnya juga minat tasarrufati al-muharramah, ada perkara-perkara yang diharamkan. Wal af'al al-qabihah, perbuatan-perbuatan yang jelek yang diharamkan. Kal qatli, seperti membunuh ya, sihir bisa membunuh. Wa tafriqi baina al-mutahabbaini, dan memisah antara dua orang yang saling mencintai, suami istri dipisah. Wassarfi wal atfi, wassarfi ini dipisah, wal atfi ya, wal atfi mengatakan ini membuat cinta yang tadinya benci. Kalau as-sarf membuat benci yang tadinya cinta, wal atfi membuat cinta, membuat benci yang tadinya apa? Membuat benci yang tadinya al atfi membuat cinta yang tadinya benci. Wassa'i fi taghyiril uqul, dan berusaha merubah akal-akal sehat. Nah, ini termasuk hal yang diharamkan, ya. Dengan sihir yang dilakukannya, orang bisa menjadi gila. Lawan musan. Nah, jangan berbicara, dengarkan. Nanti kena sihir. Tidak tahu tentang sihir, Ustadz menjelaskan. Perhatikan, paham gak antum sihir? Apa sih? Siapa yang bicara tadi? Jangan ada yang berbicara. Nah, ini pembahasan penting ini. Ya, sihir itu bisa membuat gila. Wahada min afdha'il muharrama, dan ini termasuk perkara haram yang paling buruk. Ya. Wadhalika minasyirki, dan termasuk kesyirikan. Wawasailihi, dan wasilah-wasilahnya. Walidhalika, dan karena itulah ta'ayyana qatlus sahir. Ta'ayyana qatlus sahir, menjadi wajib ya, atau menjadi jelas hukum tukang sihir adalah dihukum mati. Kenapa dihukum mati? Karena akibat yang ditimbulkannya sangat besar kerusakannya. Nah, lisyiddati madarati wa isali. Karena mudaratnya yang sangat besar dan kerusakannya yang sangat besar. Jadi apa hukuman bagi tukang sihir? Hukum mati. Nah, orang-orang sekarang teriak-teriak hukum mati koruptor, hukum mati koruptor. Ya, tukang sihir di sampingnya dibiarkan, tukang sihir di media dibiarkan. Koruptor itu apa hukumannya? Mencuri, dipotong tangannya. Iya. Koruptor itu apa sih? Pencuri kan? Nah, ini karena kejahilan, barakallahu fikum. Dalam permasalahan akidah mereka bermudah-mudahan. Qala wa min anwa'il waqi'ah, dan termasuk jenis-jenisnya yang al-waqi'ah yang banyak terjadi di tengah-tengah manusia adalah an-namimah, mengadu domba. Nah, li musyarakati halis sihri, karena kesamaannya dengan sihir, fitafriqi bainan nas, dalam membuat perpecahan di tengah-tengah manusia. Wa taghyiri qulubil mutahabbaina, wa taghyiri qulubil mutahabbina, wa talqihi syurur, dan mempengaruhi ya hati orang yang saling mencintai dan memberikan memasukkan kejelekan-kejelekan. Fasihru, maka sihir anwa' jenisnya banyak, wadarakat, dan bertingkat-tingkat. Ba'duha akbahu wa asfalu min ba'd, sebagiannya lebih buruk dan lebih rendah dari sebagian yang lainnya. Wallahu a'lam. Tafi bi hadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Tafadhal.